Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Alhamdulillah telah ada bersama kita salah satu di antara ustaz kita, yakni Al-Ustaz Arifin dari Ambon, dan kita sangat berharap mendapatkan faedah dari beliau. Tafadhalu ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayuhal ikhwa al-kiram, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla, Rabb yang telah mencipta kita dan memberikan berbagai macam nikmat dan kemudahan bagi kita dalam kehidupan dunia ini. Ayuhal ikhwah, sebenarnya kita kesini untuk mengambil faedah. Tapi antum sendiri mendengar Ustaz Zainal hafizahullah meminta kita untuk berbagi faedah. Fala bas, kita ambil pembahasan yang ringan biiznillah azza wa jalla. Ayuhal ikhwah, a'zam, sebesar-besar perkara al-wasiyah bainal muslimin adalah wasiyah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini wasiatnya para nabi, para mursalin, juga wasiat Allah kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah, wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jal. Wamin a'zam, dan di antara sebab ketakwaan itu bisa diwujudkan oleh hamba Allah Azza wa Jalla adalah dia sadar dan mengingat nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepadanya. Nikmatul dunia, nikmatul din, dan ini merupakan da'bul anbiya wal mursalin, merupakan kebiasaan para nabi dan mursalin. Mereka sadar, mengingat, dan meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur kepada Allah azza wa jal. Fahada Nabi Allah Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat An-Naml, tatkala beliau mendengar ucapan atau perkataan semut, maka kata Allah Azza wa Jalla, fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Tatkala beliau mendengar ucapan semut, maka beliau berkata, Rabbi auzi'ni, ya Allah, berikanlah kepadaku an ashkura, sifat bersyukur terhadap nikmat yang kamu berikan kepadaku dan kamu berikan kepada kedua orang tuaku, wa na'mala salihan tardha, dan agar aku bisa beramal dengan amal salih yang kamu meridhoinya. Karena bersyukur terhadap nikmat Allah azza wa jalla, ayuhal ikhwah, menjadikan seseorang bertakwa kepada Allah dan dia beramal amal saleh. Hada Nabi Sulaiman alaihi salam. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di banyak ahadis nusus Rasulullah meminta kepada Allah, seperti dalam hadis Ibnu Abbas indal Imam Ibnu Majah, dan insyaallah sebagian kita menghafalnya. Rabbi ja'alni laka syakira, laka rahiba, laka mitwa'a ilaika mukhbitan au muniba. Rabbi taqabbal taubati, waksil haubati, wa'ajib da'wati, wahdi qalbi, wasdud lisani, waslul sakhimata qalbi. Rasulullah berdoa meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang kembali kepada Allah. Allah menghapus dosanya, Allah berikan taufik pada lisannya, dan Allah membersihkan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah, mengingat nikmat Allah menjadikan seorang hamba bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk wujud takwa, wujud bersyukur kepada Allah azza wa jalla, beramal amal saleh, sebagaimana dalam ucapan Nabi Sulaiman. Wa inna min a'zamil a'mal, termasuk amal saleh yang paling mulia, bahkan amal saleh badaniyah yang paling mulia termulia adalah as-salah, salat yang baru saja kita tunaikan bersama. Salat ini ayuhal ikhwah, dia di dalamnya jannatul dunia, surga dunia. Fi dunia, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga, surga. Barang siapa yang tidak masuk di dalamnya, maka dia tidak akan masuk di dalam surga al-akhirah. Wa'adham jinan ad-dunya hiya fi shalah. Dan sebaik-baik surga dunia berada di dalam as-shalah, dalam salat kita. Yaqul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, man arada man sarrahu an yalqa Allah azza wa jalla gadan musliman falyuhafid ala haulai salawat haythu yunada bihinna. Barang siapa yang dia senang ingin bertemu dengan Allah azza wa jalla dalam keadaan beriman kepada Allah azza wa jalla, dan kita semua tahu hadis yang sering kita dengar, kata Rasul, ala la yadkhulal janna illa nafsun mu'minah. Ketahuilah, tidak akan masuk ke dalam surga Allah azza wa jalla kecuali jiwa yang beriman kepada Allah jalla fi'ula. Man la imana lah fala lahu hadma minal jannah. Barang siapa yang tidak mempunyai iman, maka dia tidak mempunyai bagian dari surga Allah azza wa jalla, walaupun itu 1x1 meter. Dia enggak mempunyai hadz. Ala la yadkhulal jannah illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang beriman kepada Allah jalla fi'ula. Yaqulu Ibnu Mas'ud, man sarrahu an yalqa Allah azza wa jalla gadan musliman falyuhafid ala haulai salawat haythu yunada bihinna. Maka dia berusaha untuk menjaga betul-betul komitmen, konsisten menjaga salat ketika salat itu dikumandangkan, dipanggil. Hidup ini ayuhal ikhwa, kita semua namuru bimarahil fi hadhil hayah. Setiap kita melewati tahapan, fase dan kondisi yang berganti-ganti. Ada keras dalam kehidupan kita, ada lembut, ada susah, ada senang. Yang dia qad yuhdith fil qalb at-tashwish, dia bisa menjadikan hati kita itu tidak berada fi halatin wahida, tidak berada dalam kondisi yang satu. Yazid, iman bisa bertambah, iman bisa berkurang. Hati kadang tenang, hati kadang terganggu. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, man sarrahu an yalqa Allah gadan musliman falyuhafid ala haula salawat haitsu yunada bihinna. Dia berusaha untuk menjaga salat ini. Fa inna Allah azza wa jalla sanana li nabiyyi sunanal huda aw syara'a li nabiyyi sunanal huda. Maka sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mensyariatkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sunnah, yaitu jalan-jalan petunjuk, sunanal huda. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya salat ini yang dikumandangkan, kaum muslimin dipanggil untuk menunaikannya di masjid-masjid Allah Azza wa Jalla merupakan jalan-jalan petunjuk. Walau annakum sallaitum fi buyutikum la taraktum sunnata nabiyikum. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan salat ini termasuk sunan al-huda. Kalau seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian kama yusalli hadzal mutakhallif, sebagaimana orang yang dia biasakan dirinya salat di rumah, ya, maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kalian tinggalkan la dhalaltum, maka kalian akan sesat. Nadil anis sabil, kita akan sesat dari jalan yang membawa kita ke dalam surga al-akhirah tatkala kita tinggalkan haula'is salawat haitsu yunada bihinna. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud, wa ma minkum min ahad, dan tidak ada salah seorang dari kalian, yatawadda, dia berwudu, fayusinul wudu, kemudian dia memperbagus wudunya, summa ya'mid ila masjid min hadhil masajid, kemudian dia datang kepada masjid dari masjid-masjid Allah Azza wa Jalla, illa, kecuali kata Abdullah bin Mas'ud, dia tidak melangkah dengan satu langkah kecuali Allah hapus dengan langkah tersebut satu dari dosanya, Allah tulis baginya satu pahala untuknya, dan Allah angkat baginya satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ra'aituna, kata Abdullah bin Mas'ud, dan sungguh saya telah melihat di masa kita, yaitu di masa ketika para sahabat masih bersama Nabi alaihi wasallam, Rasulullah masih ada di tengah para sahabat. Wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu minha ahadun illa rajulun munafiq ma'lumun nifaq. Dan sungguh saya telah melihat kami, yaitu di zaman Nabi alaihi wasallam, tidak meninggalkan jamaah ini, solat jamaah fi masajidillah, di masjid-masjid Allah, kecuali seorang lelaki munafik ma'lumun nifak, yang telah diketahui kemunafikannya. Kita semua tahu dan sering kita mendengar ayuhal ikhwah, bahwasanya munafik di Madinah mereka itu menampakkan iman, menyembunyikan kufur. Sampai para sahabatul kibar, Ka Umar ibn Khattab, mereka enggak tahu siapa, mana yang munafik, mana yang tidak. Karena likuwati tasatturihim, mereka berusaha dengan keras untuk menyembunyikan diri mereka. Wa kana Umar ibn Khattab itu kalau ada orang meninggal di Madinah, beliau melihat Hudzaifah ibn al-Yaman. Kalau Hudzaifah menyolati orang tersebut, maka Umar akan solat. Kalau Umar melihat Hudzaifah enggak menyolati orang tersebut, maka dia tidak akan solat. Karena dia tahu bahwasanya Hudzaifah ini sahibus sirri Rasulullah, yang tahu rahasia Nabi Hudzaifah. Hadis-hadis tentang fitnah, orang-orang, tokoh-tokoh yang membawa pemikiran fitnah, Rasul sebutkan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Umar tidak tahu. Maka kalau dia ingin tahu ini munafik atau tidak, dia tunggu Hudzaifah. Oh, ini Hudzaifah solat, dia solat. Ini Hudzaifah enggak solat, dia enggak akan solat. Wa huwa khalifah, dan dia ketika itu khalifah ayyuhal ikhwah, pemimpin. Presidennya kaum muslimin di saat itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu minna ahadun illa rajulun munafiqun ma'lumun nifaq. Dan di masa kami tidak meninggalkan solat jamaah fi masajidillah, bersama jamaah kaum muslimin, kecuali seorang munafik yang kami semua tahu bahwasanya dia munafik. Wa laqad kana ar-rajul yu'ta bihi fayuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi as-saff. Dan di masa kami ada orang yang dia itu untuk salat jamaah itu dituntun oleh dua orang, satu di kiri satu di kanan, sampai dia ditegakkan di dalam saf. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwah bahwasanya as-salah fi jama'atil muslimin, pada jamaah kaum muslimin, dia merupakan amrun yang tidak ditinggalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan mereka tahu menegakkan salat di jamaah ayyuhal ikhwah merupakan sebab tasdid, sebab dikokohkan oleh Allah di dalam agama ini, dikokohkan oleh Allah di dalam sunnah ini, dan merupakan sebab ismatun minal fitan wal dhalal, merupakan sebab seseorang dijaga dari fitnah dan dijaga dari kesesatan kepada Allah azza. Dan hadis Anas bin Malik sebagian kita telah mengetahuinya, dan sebagian para ulama ke Syekh Rabi' hafizahullah hasana sanadah, menghasankan sanadnya, yang barang siapa salat fi jamaatul muslimin selama 40 hari dia yudrikul mal imam takbiratul ihram, dia mulai dari awal dia salat, kutiba lahu bara'atan, maka akan ditulis untuknya dua kesucian, bara'atun minan nar, dia akan dijaga, disucikan dari neraka Allah azza wajal, wa bara'atun minan nifaq, dan dia akan disucikan dari sifat munafik. Oleh karena itu ayuhal ikhwah, salat ini fi jamaatul muslimin kita harus sadar bahwasanya ini merupakan a'zham ni'amillah, dan dia ibadah pertama yang akan dihitung oleh Allah, sebagaimana sahabat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semua ahkam atau kebanyakan hukum-hukum Islam al-ibadat Jibril datang dari langit turun kepada Rasul, tapi solat ini li'idhamiha, karena keagungannya dan mulianya di sisi Allah, Jibril datang bawa Nabi, bawa Rasul dari Makkah, bawa ke Baitul Maqdis, diangkat ke langit untuk menerima kewajiban solat ini. Fadiyah amrun azimun ayyuhal ikhwah, dia perkara azimah, dan as-salah ayyuhal ikhwah, dia bukan mujarad kita datang menghadap stor muka kepada Allah dan kepada ikhwah, bukan. Labud kita datang biwujuhina wa qulubina, kita datang kepada Allah dengan wajah kita dan dengan hati kita. Ada sebagian orang, bahkan hampir semua kita, dan semua kita ayyuhal ikhwah fi tawr tajdidis salat, setiap kita ini masih dalam fase memperbaiki salat. Lal mutakallim wal mustami', tidak yang berbicara, tidak pula yang mendengar. Semua kita seperti itu. Wa kana ba'du salaf, sebagian salaf kita ke Syekhul Islam ketika disebutkan padanya kebaikannya, maka beliau mengatakan wa inni la uzal ujaddidu salati, saya sampai sekarang masih berusaha memperbaiki salatku. Falabud ayyuhal ikhwah as-salah, kita nukbil ala Allah biwujuhina wa qulubina, sebagaimana thabat indal imam muslim aidan dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, hadisnya lumayan ini, ana ambil syahidnya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, fa aqbala alaihima biwajhi wa qalbi illa futihat lahu abwabul jannat ath-thamaniyah yadkhuluha min ayyi sya'a. Barang siapa yang dia wudu kemudian dia salat, dia menghadap kepada salatnya itu dengan wajah dan hatinya, maka Allah azza wajalla akan membukakan baginya pintu surga yang 8. Terserah dia mau masuk dari yang mana. Yang pertama boleh, yang kedua boleh, yang ketiga boleh. Terserah dia memilih, bebas baginya. Wa inda limamu Muslim, dan juga dalam Sahih Muslim dari Amr ibn Abbas, kisah masuk Islamnya Amr ibn Abbas. Dia mengatakan kuntu wa ana fil jahiliyah adhunnu an-nasa ala dhalalatin wa hum laysu ala shay. Wa kanu ya'budun al-asnam. فسمعت رجلا يخبر الأخبار بمكة فقعدت على راحلتي حتى قدمت المكة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قوم. Saya dahulu itu meyakini bahwasanya manusia ini, maksudnya orang-orang Arab, semuanya di atas kesesatan. Coba ini orang ini di atas fitrah, coba. Mereka semuanya sesat. Walaysu ala syai, mereka tidak ada di atas sesuatu pun dari kebenaran. Wa kanu ya'buduna al-asnam, dan mereka beribadah kepada berhala. Maka saya mendengar ada seorang lelaki, dia datang membawa berita, yukhbirul akhbar. Kita tahu Rasul datang bawa berita umat yang telah berlalu, ya. Berita tentang penciptaan langit, berita tentang hari kiamat, berita tentang masa yang akan datang setelah Nabi alaihi wasallam berita tentang fitnah, Rasul datang yukhbirul akhbar. Maka Amr bin Abasa siapkan kendaraannya sampai di Madinah. Dia melihat ternyata Rasulullah sembunyi-sembunyi, dakwanya masih sembunyi, fasih Madinah. Jura'u alaihi qaumuh, dan kaumnya sufahul Madinah, mereka lancang dengan Nabi alaihi wasallam. Fa ahlul batil, orang-orang yang atas kesesatan, ayyuhal ikhwa, mereka jura'u lancang walaupun terhadap para nabi. Maka jangan heran kalau ada orang-orang yang menyimpang para ulama kita di zaman kita ini. Fahiyya sunnatun madiyah wa tariqatun madrusa mu'tadah. Dia merupakan jalan yang sudah dilewati oleh tokoh mereka sebelumnya, dan dia merupakan kebiasaan yang mereka biasa melakukannya. Jura'u alaihi qawmu. Fadakhaltu alaihi. Fakultu ma anta. Maka saya datang kepada Rasul, saya bertanya, siapa kamu? Kalau antum kita belajar bahasa Arab, di antara perbedaan ma sama man. Kalau kita bertanya kepada orang tentang namanya, kita bertanya man anta. Pakai man. Kalau bertanya tentang hakikat jati dirinya, kita mengatakan ma anta. Siapa kamu? Bersama siapa? Tapi bahasa Arab dia memberikan makna sendiri dalam kata-katanya itu. Ada makna yang berbeda walaupun tipis. Maka Rasulullah tidak mengatakan saya ini Muhammad, tidak. Rasul mengatakan ana nabi, saya adalah nabi. Karena dia bertanya dengan ma, bukan dengan man. Amr bin Abasa mengatakan waman nabi. Amr tidak mengatakan waman nabi, tapi wama nabi. Apa itu? Siapa itu nabi? Qala arsalani Allah, Allah utus saya. Jadi nabi itu juga diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya Rasul diutus, Nabi juga diutus. Kemudian sayyidni ayyuhal ikhwah, di akhir hadis, hadisnya agak panjang, di akhir hadisnya Rasul mengatakan summa qama lissalah, kemudian dia setelah wudhu dia sholat, kan dia bertanya tentang hukum-hukum Islam, dijelaskan oleh Rasul, dan diantaranya sholat. Kemudian Rasul mengatakan tentang wudhu, setelah dia wudhu, kemudian dia sholat, wa farraga qalbahu lillah, dan dia menuangkan hatinya itu untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi sholat dengan wajah dan dengan hatinya. Illa insarafa min sholatihi kahiyatihi yawma waladathu ummu. Kecuali dia setelah sholat, maka dia akan keluar sebagaimana dia baru dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ayuhal ikhwah, al-insan kita berusaha untuk memperbaiki sholat kita, dan setiap kita masih pada marhala ini, marhala memperbaiki sholat kita, kita berusaha untuk menghadirkan hati, dan itu adalah al-khusyu. Khusyu yang sering kita dengar, itu adalah kita sholat kepada Allah dengan hati dan dengan badan kita, dan sholat ini yang kata Allah, tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia mencegah dari perbuatan fahsya' dan perbuatan munkar. Kadang-kadang orang sholat, tapi dia melakukan fahsya' karena dia setor badan tapi hatinya di luar masjid. Ini ayuhul ikhwah, amr labud minal intibah, kita berusaha untuk memperhatikannya dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Demikian dari anak, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak pribadi dan bagi antum. Ya, kira ringan dan ringkas. Ila huna walhamdulillah wa jazakumullah, terima kasih ala husni istima'ikum wa husni istiqbalikum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.